pindang tatine seneng apa susah gawe ane dewe semut jare gajah ragoro arane yen kakean pola rasa no dewe wis rong taun jare kenal karo kenyo omae kang kebun melati ati bingung jare nandang kebon melati karung isi wedi kanggo bendung kali urung apa dadi isih durung ngerti London numpak balon kadek mangan roti yen sida kelakon yo sing kemati. Kok pindang tetine seneng apa susah gaweane dewe semut jare gajah ra goro ane.